الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وإنهم وإنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-55 dan setelahnya dari surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan kalian merasa takjub dengan apa yang kami berikan kepada orang-orang munafikin ini. Dari khitabnya mungkin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la tu'jibka, jangan sampai menakjubkan engkau wahai Nabi, dan seluruh kaum mukminin, jangan kalian terheran-heran dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari harta benda dari yang begitu banyak, demikian juga anak-anak. Karena dulu mereka berbangga diri dengan itu. Sampai sekarang juga, barakallahu fikum, orang-orang kebanyakannya berbangga diri dengan harta yang berlimpah, anak-anak yang banyak. Padahal semuanya adalah pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya harta benda, kedudukan, pengikut atau anak-anak, bukanlah ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang menjadikan ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala iman dan takwa kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan kalian terheran-heran takjub dengan harta yang kami berikan kepada mereka, demikian juga anak-anak. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk mereka diazab dengan harta benda itu. Karena harta benda bisa menjadi nikmat dan membahagiakan seseorang, bisa juga menjadi azab, barakallahu fikum, menjadi sesuatu yang sangat menyengsarakan seseorang. Nampak hartanya banyak tapi dia tidak bahagia dengan harta itu, maka bahkan justru dia sengsara dengan harta itu. Baik. Allah mengatakan innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah pengen untuk mengadab mereka dengan hartanya. Baik. Dianya yang diatur oleh hartanya, bukan dia yang mengatur hartanya. Baik. Capek lelah dia mengumpulkannya, kemudian masaib, musibah-musibah yang menimpa dia dalam masalah pengumpulan harta, penjagaannya, dan ketika dia berusaha untuk menikmatinya, mata'ib wa masaib di dunia ini, Watasaka ambusuhum wahum kafirun, dan mereka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kafir. La haula wa la illa billah. Tidak ada makna dan arti dari harta benda ketika seorang meninggal dalam kondisi kafir. Baik. Harta benda yang bermanfaat adalah harta benda yang dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anak. Anak-anak yang saleh yang kita harapkan kebaikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang-orang munafikin ini masih kita terus berbicara tentang orang-orang munafikin karena di sinilah pembahasan yang paling banyak tentang orang-orang munafik di surah At-Taubah ini. Walaupun di banyak surah juga terkadang diangkat pembahasan orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahlifuna billahi innahum laminkum." Mereka orang-orang munafik ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini seringnya bersumpah untuk menutupi kedustaan yang mereka ucapkan, supaya mereka tahu kalau mereka dusta, tapi untuk ucapan mereka dipercaya, mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, dikit-dikit wallahi. Agar supaya dipercaya. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Mereka bersumpah wahai Rasul atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu sama seperti kalian, mukmin. Baik, muslim menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membalas dan membantah pengakuan mereka, wa ma hum minkum. Padahal mereka-mereka itu bukanlah dari golongan kalian, bukan orang-orang beriman. Baik. Walakinnahum qaumun yafraqun, akan tetapi mereka itu sungguhnya adalah orang-orang yang takut. Takut hartanya diambil, takut nyawanya melayang, sehingga pura-pura masuk Islam, mengaku sebagai seorang muslim. Takut ucapannya tidak dipercaya, maka mereka pun senantiasa bersumpah. Pokoknya setiap berbicara bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala agar supaya dipercaya. Baik. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan, penuh sandiwara. Baik. Tidak alami kehidupannya. Dipenuhi dengan dusta. Orang yang seperti ini kehidupannya kehidupan yang sangat tidak tenang. Baik. Kalak. Yang ada pada mereka adalah kalak, bimbang, ragu-ragu. Baik. Merasa khawatir, takut. Kenapa? Karena senantiasa dia berdusta. Barakallahu fikum. Dia khianat. Dia tidak jujur. Padahal kunci, barakallahu fikum, ketenangan hidup adalah itu. Keikhlasan dalam beribadah dan kejujuran dalam bermuamalah. Keikhlasan dalam beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kejujuran dalam bermuamalah. Itulah yang menjadikan hidup orang tenang, tenteram, sakinah, tumaknina ada dalam kehidupannya. Jadi tidak ada sesuatu yang pura-pura, tidak ada sandiwara, tidak ada dusta. Jadi berjalan apa adanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, "Lau yajiduna malja'an." Kita ulangi lagi tadi bahwa mereka adalah orang yang sangat takut. Mereka adalah orang-orang penakut. Jadi mereka tidak mau ikut perang karena Baik. Karena mereka tidak mau mati. Justru mereka masuk Islam agar supaya tidak mati. Baik. Malah diajak perang ya enggak mau. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhala aw muddakhala lawallau ilaihi wa hum yajma'un." Seandainya orang-orang munafik ini mendapatkan keamanan, perlindungan, bentenglah yang bisa melindungi mereka mungkin, atau gua magharat atau gua yang bisa mereka masuk ke dalamnya, mengamankan diri di gunung-gunung, maka niscaya mereka akan masuk ke lubang-lubang gua tersebut. Au muddakhala, atau mungkin ada lubang yang masuk ke dalam tanah untuk menyelamatkan diri, maka mereka akan memasukinya. Barakallahu alaikum. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhala lawallau ilaihi. Barakallahu alaikum. Wahum yajmahun. Maka mereka bersegera untuk mendatanginya. Mendatangi gua-gua itu, mendatangi benteng-benteng itu, mendatangi lubang-lubang itu untuk bersembunyi. Untuk mengamankan diri dari sesuatu yang akan merenggut nyawa dia. La haula illa billah. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian Allah SWT mengatakan masih tentang mereka, wa minhum, dan di antara mereka, karena mereka memiliki banyak karakter. Wa minhum, yakni wa minal munafikin, dan di antara mereka mayalmizuka fis sadaqat, senantiasa mengejek engkau, protes kepada engkau dari mencibir pembagian yang dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW tidaklah membagi kecuali dengan tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengarahkan Rasulullah SAW untuk membagi-bagi. Lah mereka ini tidak pernah selesai komentar miringnya terhadap diri pribadi Rasulullah SAW dan apa yang beliau lakukan. Wa minhum mayalmizuka fis sadaqat, di antara mereka ada yang mengejek engkau dalam pembagian. Kalau mereka tidak dapat jatah, mereka mengatakan oh kikir. Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kikir. Fa in utu min haradu, kalau dia diberi pemberian, oh senang dia. Baik. Diam dia, tidak banyak komentar. Kalau dia yang dapat jatah, dia yang diberi, dia yang di dapat bagian. Ini. Sementara orang-orang beriman tidaklah demikian adanya. Jadi, apapun yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka semuanya ridha dengan apa yang menjadi keputusan beliau. Mereka dapat atau tidak dapat. Jadi, mereka sangat yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan semuanya sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang munafikin enggak. Mereka kalau dapat jatah bawa diam dia. Jadi, no comment. Muji juga enggak. Jadi, wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun, tapi kalau mereka tidak dapat jatah, omongannya luar biasa. Ya, ada saja yang dia ucapkan, komentarnya luar biasa. Mereka marah, tidak senang. Baik. La haula wa la illa billah. Ya, seperti komentar-komentar orang-orang yang tidak dapat jatah. Kalau tidak dapat jatah ya diam saja mestinya kalau memang baik. belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya sebagai orang-orang yang mendapatkannya. Bersabar, tabah dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat dan perangai orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia diberi, dia ridha, dia senang, dia baik. Tapi kalau tidak, maka banyak komentar miring, menyakitkan hati. La haula wa la quwwata illa billah. Maksud dari pemberian-pemberian ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pemberian pemberian-pemberian, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi ke orang yang nampaknya masih lebih mending keadaannya daripada yang tidak diberi. Ada orang mukmin tidak diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang lainnya diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelihatannya lebih mapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika diingatkan, "Ya Rasulullah, kenapa bukan si bulan yang engkau beri? Tidakkah dia lebih bagus untuk diberi karena dia lebih baik keadaannya, dalam artian lebih soleh, barakallahu fikum, lebih soleh dia, lebih taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya terkadang aku memberikan seseorang dari pemberian-pemberian ini agar supaya terhindar dari api neraka." Barakallahu fikum. "Dan aku tidak memberikan sipulan-sipulan karena aku lihat ada kekayaan di dalam hatinya." Baik, qanaah. Baik, keimanan dan ketakwaan yang ada dalam hatinya itu lebih baik daripada harta. Barakallahu fiik. Dan mereka bukan orang-orang yang tamak terhadap harta. Kalau tidak diberi juga mereka tidak komentar banyak. Barakallahu fiik. Beda dengan orang-orang munafikin. Kalau tidak diberi omongannya banyak. Wallahul musta'an. Ini 3 ayat atau 4 ayat yang kita bacakan tentang orang-orang munafik ini. Semoga kita terjauhkan dari sifat-sifat nifaq. Kita mempelajari ini, mengetahui ini agar supaya kita mengambil pelajaran. Barakallahu fikum. Mengambil hikmah di balik semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.